Gak pakai kulit, bang. Jadi orang jangan pelit-pelit. Neng, beli batik warnanya terang. Neng, tambah cantik kalau sering bantu orang. Itu semua dari Allah, itu semua karena Allah.